Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada pertanyaan di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan Ustaz, dijawab pas taklim di rumah saja. Ana pernah dengar sholat tidak boleh menggunakan sejadah. Apakah benar itu Ustaz? Mohon penjelasannya tentang sejadah yang bisa digunakan dan tidak Ustaz. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Sholat di atas sejadah hukumnya boleh tatkala diperlukan. Al-Imam Syaukani alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam kitab beliau Nailul Autar jilid yang kedua halaman 150 dalam program Maktabah Syamilah Asy-Syamilah. Beliau rahimahullah mengatakan wal haditsu yadullu ala annahu la ba'sa bis salati ala sajadah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa salat di atas sejadah hukumnya boleh. Hadis apa yang beliau maksud? Hadis yang bagaimana yang beliau maksud? Disebutkan di pembahasan sebelumnya ada terdapat hadis di sini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Faraaituhu yusalli ala hasir." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas hasir. Hasir itu bahasa kitanya tikar. Yasjudu alaihi, beliau sujud di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Demikian pula An Maimunah, dari Maimunah qalat, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala al-khumrah. Rasulullah sallallahu salat di atas khumrah. Rawahu al-Jamaah, diriwayatkan oleh al-Jamaah kecuali At-Tirmizi. Lakinnahu lahu min riwayati Ibnu Abbas, tetapi beliau memiliki riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas al-hasir. Al-hasir disebutkan oleh Al-Khattabi maknanya adalah as-sajadah sebagaimana yang dinukil oleh Asy-Syaukani. Wa qala Al-Khattabi al-hasir. Kalau al-hasir tadi bahasa kitanya tikar. Al-Khattabi mengatakan al-khamrah. Di sini tadi disebutkan Rasulullah salat di atas khamrah. Qala Al-Khattabi al-khamrah as-sajadah. Al-Khattabi mengatakan al-khamrah itu as-sajadah. Demikian pula Sahibul Masyarik mengatakan wa hiya ala qadri ma yad'u 'alaihi al-wajha wal anfa, yaitu sesuai dengan kadar yang diletakkan wajah dan hidung. Disebutkan pula oleh Sahibun Nihayah hiya miqdaru ma yad'u 'alaihi ar-rajul wajhahu fi sujudihi. Kadarnya, batasannya sesuai dengan seseorang meletakkan wajahnya pada saat sujud. Oleh karena itu di sini Al-Imam Syaukani mengatakan wal hadis, hadis tersebut yadullu menunjukkan ala annahu la ba'sa bis salati ala sajadah. Tidak mengapa salat di atas sajadah. Sajadah yang disebutkan di sini dengan hasir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas hasir, tikar. Pernah pula beliau sallallahu alaihi wasallam salat di atas khamrah. Khamrah tadi ya yang sekadar wajah, alas untuk wajah, ukurannya seukuran wajah ketika sujud. Di sini Asy-Syaukani mengatakan demikian. Sawa'un kanat minal khiraq, sama saja sejadah tersebut dari kain atau yang lainnya. Tetapi di sini ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, yang perlu dihindari sejadah-sejadah yang bisa mengganggu kekhusyuan. Yang dapat mengganggu kekhusyuan itu dihindari. Seperti gambar-gambar yang memalingkan hati seseorang. Gambar makhluk bernyawa atau yang lainnya. Maka dihindari. Yang terukir-ukir maka dihindari sebaiknya. Kalau ada yang polos, pakai yang polos. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.